Saat jiwamu begitu merindukan sosok pribadi yang amat sempurna, manusia yang bisa jadi teladan di semua sisi kehidupannya. Hanya Rasul yang kau cari, hanya Rasul kau rindui, cinta Rasul itu mesti ikut Rasul beri bukti. Saat dirimu lelah dalam perjuangan, merasa sepi dan ditinggalkan, saat menegakkan nilai kebenaran di tengah manusia yang mengabaikan, ingat Rasul itu mantap, kenang Rasul itu tepat, cinta Rasul, ayo sobat, ikut Rasul, itu hebat. Siram jiwamu dengan cahayanya, tegar asamu dengan rahmatnya. Cinta Rasul itu mantap, cinta Rasul itu hebat, cinta Rasul, ayo sobat, ikut Rasul itu tepat, cinta Rasul itu mantap, cinta Rasul itu hebat, cinta Rasul, ayo sobat, ikut Rasul, itu tepat. Dia manusia pilihan sang pencipta, menjadi rahmat untuk alam semesta.